اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. فحسب بنا عزكم الله. Kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustafi karya Abin Najah Musa bin Ahmad rahimahullah. Kita sudah menyelesaikan bab istinja di halaman yang ketiga. Kita menginjak bab setelahnya di halaman yang keempat, bab suwati wa sunnah al-wudhu. Bab siwak dan sunnah-sunnah wudhu. Baik, bab siwak wa sunnah al-wudhu. Qala rahimahullah, التسوق بعود ليس من المسن غير المضر. Bersiwak dengan batang yang lembut, musti yang bersih, غير المضر yang tidak membahayakan, لا يتفتت dan tidak berjatuhan, tidak rosak, tidak berjatuhan. La tisbih awil firqa masnunun, tidak menggunakan jari jemari atau menggunakan kain. Masnunun disunnahkan kulla waktin lighairi sha'in ba'da zawal. Disunnahkan setiap waktu bagi selain orang yang berpuasa, baik ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Nah, khairul jazakumullah. Di sini sudah sebutkan tentang siwak. Siwak imma ya jika yang dimaksudkan adalah alatnya, alat yang dipakai untuk membersihkan gigi. Nah, atau juga siwak yang dimaksudkan perbuatannya, perbuatan menggosok gigi dengan batang. Nah, ini disebut siwak. Dan beliau rahimahullah menggandengkan siwak dengan sunat al-wudu, menggandengkan siwak dengan sunan al-wudu, karena siwak itu salah satunya disunnahkan, dijalankan tatkala berwudu. Salah satu waktu yang disunnahkan bersiwak tatkala berwudu. Nah, beliau rahimahullah menyebutkan persyaratan-persyaratan siwak. Yang pertama, bi'audin, dengan jahat, dengan batang, apapun pohonnya. Jadi bersiwak dengan batang apapun, baik pohonnya. Munti atau layyin. Yang kedua, layyin, yang batang tersebut lembut. Siwak menggunakan batang yang lembut. Nah, sehingga tidak menggunakan batang yang kaku, yang kasar. Baik. Karena kalau bersiwak menggunakan siwak yang kasar dan kaku, ini nanti akan menimbulkan bahaya, menimbulkan mudarat bagi giginya atau bagi kusinya. Kemudian munti, yang bisa membersihkan. Maknanya siwak itu yang memiliki sya'ruh, yang memiliki rambut, yang memiliki bulu-bulu. Nah, dia memiliki bulu. Sehingga tidak bersiwak dengan dahan yang tidak memiliki serat, yang tidak memiliki bulu-bulu. Menik mana itu. Baik mudarrib. Dan dahan yang dipakai bukan yang menimbulkan bahaya. Bukan yang menimbulkan bahaya. La yatafassatu. Dan tidak berjatuhan. Jadi, siwak yang dipakai itu tidak rontok setelah dipakai. Kalau rontok setelah dipakai, maka dia akan mengotori mulut. Memenuhi mulut. Nah, jadi siwaknya, dia tetap setelah dipakai untuk menggosok gigi, dia tidak berjatuhan, tidak rontok di dalam mulut. Nah, ini yang boleh sebutkan. Baik, jadi siwak yang dipakai, siwak dari jahat, apapun pohonnya, kemudian yang lembut, yang bisa membersihkan, dan tidak memberikan mudharat, tidak menimbulkan bahaya, dan juga tidak rontok setelah dipakai. Lalu usbu'i, tidak menggunakan jari jemari. Nah, tidak menggunakan jari jemari. Al-firqatin, dan juga tidak menggunakan kain. Tidak menggunakan jari jemari dan tidak menggunakan kain. Nah, masnunun itu disenakan. Jadi masnunun kalau dalam konteks ilmu nahunya, masnun ini khabarnya. Nah, bersiwak diot ilahiri itu sunnah. Nah, itu sunnah. Soalnya berarti kan berina jazakumullah. Kalau seorang bersiwak menggunakan tangannya, menggunakan jarinya, maka dia bukan sunnah. Kalau seorang bersiwak menggunakan kain, nah, maka dia bukan sunnah. Baik, ini mafhum apa yang beliau sebutkan rahimahullah. Tapi khani berina jazakumullah, nah, disebutkan oleh sebagian para ulama. Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya bersiwak menggunakan tangan dari jemari, baik, ini juga diperbolehkan. Ini juga diperbolehkan, baik, tergantung apakah dia bisa membersihkan atau tidak. Tergantung apakah dia bisa membersihkan atau tidak. Nah, ini khanis dina azakumullah. Baik. Sehingga diantaranya disebutkan sahibul muqni yang diringkas menjadi jadul mustaqni. Nah, ini juga menyebutkan yahsulu minas sunnah, dia mendapatkan sunnah di fatri maqas oleh minal infa. Nah, sesuai dengan kadar pembersihannya. Kalau menggunakan tangan itu bersih giginya, baik, maka dia mendapatkan sunnah. Baik, ini khani bikinnya Rasulullah. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah berkomentar wajibu bil usbu', maka sah atau boleh siwak itu menggunakan jari jemari. Nah, tidak menggunakan dahan, dia tidak memiliki dahan, baik, tidak memiliki siwak, dia bersihkan giginya menggunakan jari-jarinya. Ini boleh. Bagaimana dengan khidqah? Bagaimana kalau menggunakan kain? Tangannya dibalut dengan kain, kemudian dipaksa untuk gosok giginya. Kalau ikhwan ibn azakumullah, kalau menggunakan jari jemari, itu dia menghasilkan sunnah, ya, mencukupi. Kalau seorang bersiwak menggunakan jari-jarinya, itu mencukupi. Wabil aula, lebih-lebih lagi kalau menggunakan kain. Maka dia lebih bersih dibandingkan menggunakan sekitar tangan. Baik, ini ikhwan ibn azakumullah. Sehingga ikhwan ibn azakumullah, nah, dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga menyatakan, innal khirqa min babil aula. Bahwasanya siwak menggunakan kain itu lebih disalahkan dibandingkan tangan. Baik, ini ikhwani fi dinillah rahimahullah. Baik. Jadi tatkala seorang tidak memiliki jahan, dia sosok bikinnya menggunakan kain, dan itu bisa bersih, nah, maka dia mendapatkan sunnah. Nah, dia tidak memiliki kain, dia bersihkan bikinnya menggunakan jari-jarinya, nah, jadi itu bisa bersih, maka dia mendapatkan sunnah. Qala rahimahullah, masnun kulla waktin disunnahkan di setiap waktu. Nah, disunnahkan di setiap waktu, yakni baik malam hari maupun siang hari. Peristiwa itu disunnahkan dalam setiap waktu, baik di malam hari maupun di siang hari. Nah, Rasulullah SAW beliau menyebutkan keutamaan peristiwa dari hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Ada dua faedah siwak. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siwak bukan harta filfat. Siwak itu membersihkan mulut. Amardata sirak. Dan mendapatkan keriduan rok. Sehingga khani kirina ajatumullah. Nah, tatkala seorang bersiwak itu mendapatkan dua faedah. Nah, faedah hidupnya. Faedah di akhirat. Yang pertama faedah tatkala di dunia membersihkan mulutnya. Nah, dari kotoran, dari bau, baik. Yang kedua dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menunjukkan khairnya jazakumullah mutlak. Beliau tidak menyebutkan waktu-waktunya kapan. Kapan waktu-waktunya silap. Menunjukkan mutlak disunnahkan dalam setiap waktunya, baik dia malam maupun siang. Baik. Kemudian beliau kecualikan ghairi sha'ikin ba'da zawal. Dikecualikan orang yang berpuasa ba'da zawal setelah tergelincir matahari. Bagi orang yang berpuasa menurut pendapatnya mu'allif, bagi orang yang berpuasa, menurut pendapatnya beliau, tidak disunnahkan setelah tergelincirnya matahari untuk bersiwak. Nah, jadi bagi orang yang berpuasa, menurut pendapatnya beliau, tidak disunnahkan untuk membersihkan giginya setelah tergelincir matahari. Bagaimana kalau sebelum tergelincir matahari, tatkala pagi, sampai siang misalnya, ini perkara yang diperbolehkan. Nah, ini khani fidina azakumullah. Baik. Khani fidina azakumullah. Naam. Ini makruh. Jadi pendapatnya Mazhab Imam Ahmad, makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa untuk membersihkan giginya setelah tergelincir matahari. Makruh hukumnya. Nah, apa yang mereka jadikan dalil bahwasanya makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak, untuk menggosok giginya setelah tergelincir matahari. Di antaranya, Qani Bidina Azzaikumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan Dharqutni. Kita sumtum fasaku bilgadat, kata Rasulullah. Kalau kalian puasa, nah, silakan kalian bersiwak di pagi hari. Wala tasaku bil asyi, dan jangan bersiwak di sore hari. Nah, jangan menyaksikan itu ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Tetapi hadis yang dhaif. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Baik. Demikian pula mereka membawakan dalil hadis yang ma'ruf bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah yang melalui rihil misik dibandingkan misik. Nah, maka mereka menyatakan karena bau mulutnya orang yang berpuasa itu baik, itu lebih wangi dibandingkan misik, maka dia tidak boleh untuk dihilangkan baunya dengan disiwaki, digosok giginya. Nah, Dan terus kenapa kok kalau pagi boleh, setelah terbesar matahari nggak boleh? Menurut mereka, bau mulut itu biasanya keluarnya bak berzawal. Menurut mereka. Kau ini sedihnya Assalamualaikum Allah. Baik, kalau pendapat mereka bak berzawal itu, bau mulut itu tercium baunya, ini perlu ditinjau lagi. Karena tidak semuanya. Tidak semuanya pada zawal itu kemudian bau mulut orang berpuasa akan tercium baunya. Jadi ikhwan ibadillah yang berkumullah, baik, mendapat yang rasih dalam masalah ini tidak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak. Nah, baik dia di siang hari maupun di pagi hari. Karena hadisnya umum. Nah, as-siwaku mengharapkan lilfab mardadat lirrab. Nah, tidak ada larangan bersiwak bagi orang yang berpuasa. Nah, ini ikhwan ibadillah yang berkumullah. Baik, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk menggosok giginya baik itu di pagi hari maupun di siang hari. Nah, karena tidak ada larangannya. Baik, ini ikhwan ibadillah yang berkumullah masnurun fi kulli waqti. Bersiwak itu disunahkan dalam setiap waktu. Tapi pada ketika Rasulullah ada beberapa keadaan-keadaan tertentu, yang kemudian sangat-sangat ditekankan, sangat-sangat ditekankan seorang itu bersiwak. Baik, yang nantinya akan beliau sebutkan Rasulullah. Qala rahimahullah muta'akkadun dan ditekankan. Ditekankan untuk bersiwak inda sholati wantibahi tatkala inda sholat menjelang sholat wantibahi dan tatkala bangun tidur wataghayyurifan dan tatkala berubahnya bau mulut. Ini sangat ditekankan, sangat-sangat ditekankan. Tatkala inda sholat, tatkala seorang menjelang sholat, kalau menyatakan laula ana suka la ummati, la amartu bisiwak inda kulli sholatin. Dalam riwayat yang lainnya inda kulli wudu'in. Seandainya tidak beratkan bagi umatku, sungguh aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali sholat. Nah, kalau kita ada kemakna setiap kali sholat bukan setiap kali wudu. Ya. Tatkala orang bersiwak, tatkala berwudu itu beda. Tatkala bersiwak, tatkala dia menjelang sholat. Nah, dua-duanya ada waktunya. Ini ikhwan ibadina jazakumullah. Baik. Maka ini yang pertama, sangat ditekankan bersiwak inda sholat. Yang kedua, wantiba tatkala bangun dari tidur. Nah, tatkala bangun dari tidur, apakah itu tidur malam maupun tidur siang? Kami ketika Rasulullah Fuzailah dari Yaman, beliau pernah melihat Rasulullah SAW di dalam minal lain. Kalau Rasulullah itu bangun dari tidur malam, ia susu fahu siwak. Beliau membersihkan giginya menggunakan siwak. Nah, ini yang dilihat oleh Huzaifah itu tak kalah bangun malam. Tapi tidak menafikan kalau Rasulullah SAW itu bangun dari tidur siang, dia juga bersiwak. Karena ilahnya sama, sebabnya sama, tatkala berubahnya bau mulut. Nah, ini ikhwan yang dimuliakan. Bangun tidur, baik, ini salah satu waktu yang sangat-sangat ditekankan untuk bersiwak, untuk membersihkan gigi. Nah, kemudian yang ketiga, tatkala berubahnya bau mulut. Taghayyuru fam, baik, tatkala bau mulutnya berubah, dengan apapun sebabnya, dengan makan misalnya, setelah makan dia berubah bau mulutnya, maka dia bersiwak membersihkan giginya. Setelah tidur berubah bau mulutnya, baik, maka dia bersiwak. Ini ikhwan yang dimuliakan. Ada tempat-tempat yang lainnya yang sering disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Inda qira'atul Qur'an di antaranya disunnahkan menjelang membaca Al-Qur'an. Nah, Padahal akan membaca Al-Quran, disunahkan untuk bersiwak, menggosok giginya. Demikian pula Rasulullah baik pertama kali yang beliau jalankan tatkala masuk ke dalam rumah istri-istri beliau, beliau bersiwak. Jadi pertama kali, perbuatan pertama kali yang beliau jalankan tatkala masuk menjumpai istri-istri beliau, beliau bersiwak. Baik, ini ikhwan ibn a'zakumullah, dan banyak lagi tempat-tempat yang disunahkan untuk bersiwak. Tapi yang sangat ditekankan yang beliau sebutkan tiga ini. Inda sholat, wajibah, nah, buat agoh yuri faham. Tatkala sholat, menjelang sholat, tatkala bangun tidur, dan tatkala saya berubah yang mulut. Nah, kalau rahimahullah, wayastaku arqon, dan bersiwak itu dengan cara melebar. Nah, dengan cara melebar. Baik, melebar sesuai dengan ditinju dari giginya. Nah, jadi melebar. Ya. Baik, bukan memanjang. Nah, jadi cara menggosoknya melebar. Ini khani khani azakumullah. Sebagian para ulama sudah menyatakan ini dilihat dari melebar itu sesuai dengan gigi. Melebar. Nah, maka dia memanjang kalau sesuai dengan mulutnya. Tapi ikhwan ibn a'zakumullah, Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini. Tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini. Sehingga kalau seorang bersiwak dengan melebar maupun memanjang, dengan cara melebar atau memanjang, ya gini atau gini, itu semuanya diperbolehkan. Karena tidak ada dalilnya yang menentukan harus melebar atau memanjang. Intinya ikhwan ibn a'zakumullah, kalau dia bisanya dengan cara dikosok melebar, ya itu caranya. Kalau bisanya dengan memanjang, ya itu caranya. Karena tidak ada ketentuan yang pasti dari as-sunnah, baik, maka al-amru wajib. Caranya beda. Nah. Sama juga ikhwan ibn a'zakumullah, nah, dan kalau para ulama menyebutkan orang yang bersiwak itu menggunakan tangan apa? Sebagian menyatakan siwak itu menggunakan tangan kanan. Dan ini perkara ketaatan. Siwak itu sunnah. Dan sunnah itu ta'at. Ta'at itu kurbatun. Ta'at itu mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia menggunakan tangan kanan. Baik. Sebagian yang menyatakan bersiwak itu menggunakan tangan kiri. Karena siwak itu baik menghilangkan kotoran. Yang namanya menghilangkan kotoran menggunakan tangan kiri. Ini ikhwan ibn a'zakumullah. Ada yang berpendapat menggunakan tangan kiri, ada yang berpendapat menggunakan tangan kanan. Baik. Kemudian sebagian Malikiyah, sebagian pendapatnya mazhab Malikiyah, bitafsil, dirinci. Kalau seorang bersiwak dengan tujuan membersihkan giginya, maka dia menggunakan tangan kiri. Kalau seorang bersiwak dengan tujuan menjalankan sunnah, maka dia menggunakan tangan kanan. Misal, mana diri anda semua? Tatkala seorang setelah makan, dia berubah bau mulutnya, dia kemudian bersiwak, baik, maka dia membersihkan giginya. Nah, membersihkan kotoran yang ada di giginya, maka dia menggunakan tangan kiri. Tatkala seorang berwudu, dia kemudian menggosok giginya. Baik. Kemudian setelah itu dia mengerjakan sholat. Karena disebutkan salah satu tempat untuk bersiwak inda sholat. Nah, dalam badan dia sudah gosok gigi misalnya waktu wudu. Berarti tidak ada kotoran. Berarti sekarang dia sedang menjalankan sunnah. Bukan dengan niat untuk menghilangkan kotoran, tapi menjalankan sunnah. Maka dia menggunakan tangan kanannya. Nah, ini ikhwan ibn a'zakumullah. Ini pendapatnya Ba'dul Malikiyah. Baik. Tetapi ikhwan ibn a'zakumullah. Nah, perkara ini perkara yang wasih. Nah, karena tidak ada hadis yang menentukan siwa itu dengan tangan kanan atau siwa dengan tangan kiri. Mau dengan tangan kanan boleh. Nah, dengan tangan kiri juga boleh. Baik. Karena tidak ditentukan salah satunya. Al-amru wasih. Sehingga ikhwan ibn a'zakumullah. Tidak boleh kemudian kita menyempitkan. Nah, perkara-perkara yang luas. Tidak ada ketentuan kemudian kita mewajibkan salah satunya. Dalam barang dua-duanya perkara yang diperbolehkan. Baik. Ini ikhwan ibn a'zakumullah. Kemudian kata beliau rahimahullah, mubtadi'an bi janibi sabil aiman. Dimulai dari sisi mulut yang sebelah kanan. Nah, dimulai dari sisi yang kanan, dari bagian kanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijibut tayammun. Rasulullah menyenangi dimulai dari yang kanan. Fituhuri dalam bersihnya beliau dan dalam segala perkara. Baik. Jadi tatkala bersiwak dia dimulai dari sisi kanan. Nah. Kemudian beliau selesai membahas tentang masalah siwak. Kemudian beliau berpindah dalam masalah yang lainnya. Wa yudahinu hibban, dan berminyak menggunakan minyak rambut. Rambutnya diminyak hibban. Hibban yang ini tidak terus-terusan. Sehari menggunakan minyak dan sehari tidak berminyak. Ini namanya hibban. Baik. Ya kan segini aja semua Allah. Nah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk ancak rasul irfak, untuk melarang seseorang banyak-banyak mengurusi rambutnya, menghabiskan waktu untuk mengurusi rambutnya. Ya, ribat. Nah, kadang baik di minyak, kadang juga tidak menggunakan minyak. Baik, ini juga sudah kita bahas dalam kitab ribat. Waistahilu witran, dan bercelak dengan jumlah yang ganjil. Nah, bercelak menggunakan celak dengan jumlah yang ganjil. Baik. Qul fa inna azakumullah. Bercelak itu sebagaimana yang kita bahas adalah kita beribad memiliki dua fungsi. Nah, bercelak memiliki dua fungsi, dua tujuan. Yang pertama, litajmilil ain, untuk memperindah mata. Baik. Kemudian yang kedua, untuk pengobatan. Nah, yang kedua untuk pengobatan. Qul fadzalika rasulullah. Kalau kemudian bercelak itu untuk pengobatan, bersyarat ini diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan. Nah, diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan. Baik. Adapun bercelak dengan tujuan untuk memperindah mata sebagai perhiasan, maka ini masrur lil unsa faqat. Ini hanya disyaratkan bagi kaum perempuan saja. Bagi kaum laki-laki tidak disyariatkan, tidak disunahkan untuk bercelak guna untuk menghias atau berhias. Nah, karena kaum laki-laki tidak butuh untuk menghias matanya. Nah, kecuali kalau dia bercelak itu dalam rangka untuk pengobatan. Matanya sakit, dia menggunakan celak misalnya. Makanya Al-Jazir rahimahullah membahas tentang fungsi dan kegunaan celak dalam kitab Yuzadil Ma'ad. Nah, yang beliau terangkan, baik mereka-mereka yang bisa, yang terbiasa menggunakan celak, bahkan suatu kaum itu bisa tanduru masjid atau salah satu ayat bi'ayniha al-musarrabah. Ada seorang satu kaum yang biasa menggunakan celak, nah, itu bisa pandangan matanya, baik, itu sepanjang 3 hari perjalanan, nah, tanpa alat bantu. Nah, ini salah satu yang dia sebutkan. Baik, ini khan yang berdina agus, Allah tidak dihentikan kesehatan. Nah, kalau seorang itu sakit matanya, dia obati dengan celak, nah, itu boleh dari kaum laki-laki, boleh dari kaum perempuan. Nah, tapi kalau tujuannya sebagai perhiasan, itu hanya untuk kaum perempuan dan tidak bagi kaum laki-laki. Ini ikhwan ifidina'anzatumullah. Dan tentunya ikhwan ifidina'anzatumullah, kalau celah itu dipakai kaum perempuan, maka dia sebuah perhiasan. Maka tidak boleh kemudian dia tampakkan kepada orang-orang yang bukan makramnya. Maka tidak boleh kemudian seorang itu bercelah, baik, dan dia menggunakan cadar yang tidak menutupi matanya. Dia harus menggunakan kurban. Atau kemudian dia hilangkan celahnya. Karena ini sebuah perhiasan. Baik. Makin khan itu dinyatakan Allah, kalau dia mau keluar misalnya, dan itu menampakkan kedua matanya, dihilangkan. Dihilangkan celahnya. Karena itu sebuah perhiasan yang tidak boleh kemudian dia nampakkan kepada orang-orang yang bukan mahram. Baik, ini ikhwan itu dinyatakan Allah. Kemudian beliau rahimahullah, masuk dalam perkara-perkara sunnah-sunnah dalam wudu. Qala rahimahullah, wa tajibu tasmiyatu bil wudu'i ma'a dzakari atau ma'a dzikri. Dan wajib untuk mengucapkan basmalah dalam wudu dengan ingat, yakni kalau dia ingat wajib. Seperti kalau lupa, tetap sah wudunya. Ini belum menyatakan bahwa membaca basmalah itu perkara yang wajib. Membaca basmalah tatkala wudu, ini perkara yang wajib. Baik. Kapan wajibnya tatkala dia ingat? Kalau seorang berwudu kemudian selesai wudu dia lupa. Tadi belum baca basmalah. Maka tetap sah wudunya. Baik. Kalau kemudian di tengah-tengah wudu dia ingat tadi belum baca basmalah, ya dibaca pada saat itu. Karena ini perkara yang wajib dan bukan perkara syarat. Sehingga qad ibnina rahimahullah telah sebutkan wajib tasmiyah. Wajib tasmiyah baca basmalah dalam wudu kalau dia ingat. Ingin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yakul ismu alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya. Baik. Qad ibnina rahimahullah. Sehingga disini dihubungi sebagai perkara yang wajib dan bukan sebagai perkara yang naam persyaratan. Baik, jadi kalau seorang lupa tetap sah hukumnya. Bahannya apa nih ketika Rasulullah basmalah itu dibaca bilisan dengan lisan yang dilafazkan, bukan dibaca dalam hati. Sebenarnya Rasulullah menyebutkan tawadhu bismillah tatkala memancar air dari jari sama di beliau. Beliau perintahkan kepada para sahabat yang berwudu, tawadhu bismillah. Berwudulah dengan baca bismillah. Bahkan ini ikhwan ibnina azakumullah, hatta seorang berwudu di dalam kamar mandi. Dia tetap menjaharkan, mengucapkan dengan lisannya bismillah. Karena ikhwan ibnina azakumullah, ini perkara wajib. Adapun baik membaca lafaz Allah di dalam kamar mandi, di dalam WC, itu perkara yang makruh, bukan haram. Perkara yang makruh. Ini perkara yang wajib. Kalau seorang berpendapat, membaca basmalah tatkala wudu itu sunnah saja, maka tatkala dia di dalam kamar mandi, maka dia tidak membaca dengan lisannya. Karena sunnah, larangannya baik, makruh. Tapi kalau seorang berpendapat itu wajib, dan larangannya itu makruh, maka dia tetap mengucapkan basmalah tatkala dia berwudu dalam kamar mandi. Baik. Qala rahimahullah, beliau melanjutkan masih baik. Sunnah wudu. Baik, atau sunnah fitrah. Sunnah fitrah. Wa yajibu al-hitan. Dan wajib untuk hitan. Wajib untuk hitan. Beliau masuk dalam pembahasan sunnah fitrah. Baik. Sunnah fitrah. Wajib untuk hitan. Dan wajib untuk hitan. Malam yahuk ala nafsihi. Selama tidak dikhawatirkan terhadap dirinya. Kan ini dengan ajakumullah. Baik. Kita itu pertama kali diwajibkan kepada Ibrahim alaihissalam. Sehingga beliau sebutkan di sini wajib hukumnya hijab selama tidak dikhawatirkan atas dirinya, selama tidak menimbulkan mudharat. Kalau hijab nantinya akan menimbulkan mudharat, maka tidak wajib. Bagaimana hijab yang menimbulkan mudharat? Misalnya seseorang yang sudah tua, dia baru masuk Islam. Kalau nanti dia dihitab, kemudian timbul mudharat, mungkin dia berpenyakit diabetes misalnya. Nah, yang kalau lupa lama sembuhnya, dan timbul mudharat misalnya, baik, maka dia tidak dihitab. Nah, ini kan inna zakumullah, penyesal ma'alam yahuf ala nafsihi. Baik. Kemudian hadis ini adalah hukumnya disebut kalau sama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah. Syaitan itu wajib bagi kaum laki-laki dan sunnah bagi kaum perempuan. Nah, wajib bagi kaum laki-laki dan sunnah bagi kaum perempuan. Kenapa kok dibedakan? Karena dilihat tujuannya. Laki-laki, syaitan bagi kaum laki-laki, nah, itu berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Nah, karena hitam bagi kaum laki-laki itu baik untuk menghilangkan kotoran. Nah, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang tersisa. Itu berkaitan dengan sah dan tidaknya sholatnya. Baik. Adapun bagi kaum perempuan, tujuan hitam itu bukan untuk itu. Tujuan hitam bagi perempuan itu baik untuk menstabilkan dan syahwatnya. Kalau perempuan tidak dihitan, maka tidak terkendali syahwatnya. Kalau perempuan dihitan dan dia kebanyakan yang dipotong, maka hilang syahwatnya. Nah, maka kalau tidak dihitan, kal hayawan, dia seperti hewan. Kalau kemudian diambil semuanya, kal jamadat, sebagaimana pendamati. Baik. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bagi kaum perempuan yang biasa menghitan, untuk tidak banyak-banyak yang dipotong. Karena tujuannya untuk menstabilkan syahwatnya. Maka ikhwan ibnina azakumullah, ini dihukumi sunnah. Nah, ini dihukumi sunnah. Karena melihat dari tujuannya. Baik, yang tidak ada kaitannya dengan syarat sholat. Nah, syarat sahnya sholat. Baik, sehingga untuk kaum laki-laki, maka dia wajib hukumnya selama tidak tinggal mudharat. Nah, untuk kaum perempuan, sunnah hukumnya. Nah, ini ikhwan ibnina azakumullah. Baik. Kemudian ikhwan ibnina azakumullah. Nah, disebutkan oleh para ulama, nah, bahwasanya hitam, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan, wala budda min wujud at-tabib al-hadith ya'rifu kayfa yahtam. Baik, harusnya adanya seorang dokter yang pintar, yang cerdas, yang dia tahu bagaimana cara menghitam. Fa illa yujad, kalau tidak didapati dokter yang bisa menghitam, kata beliau, kalau tidak didapati dokter yang bisa menghitam, fa innahu yahtannu nafsahu idza kana yuk, maka dia menghitam dirinya, nah, jika dia itu bisa untuk menghitam. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam, nah, yang dia menghitam dirinya sendiri. Baik, kalau misalnya kan ini yang saya pun enggak ada dokter, nah, dan dia yakin saya bisa menghitam diri saya sendiri, maka dia menghitam dirinya. Baik, ini kan ini yang saya pun Allah. Nah, kemudian ini kan ini yang saya pun Allah. Baik, maka boleh bagi orang yang menghitan itu melihat kepada aurat orang yang dihitan, lihat darurat, nah, lihat darurat meskipun lebih dari 10 tahun. Sehingga para ulama ikhtilaf, nah, kapan sebenarnya diwajibkan untuk berhitan.